Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pelajaran tafsir Muyassar, kita sempurnakan pembacaan beberapa nasihat dari Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala untuk kita semuanya, talabatul ilm, orang-orang yang mencari ilmu, karena ini merupakan bekal yang sangat penting bagi kita semuanya. Apa nasihat beliau yang pertama? Apa? Ikhlas. Nasihat yang pertama adalah mengikhlaskan seluruh amalan, terlebih khusus dalam mencari ilmu, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian, sanjungan ataupun gelar dan tujuan-tujuan dunia yang lain, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, as-sabr ala tahsiril ilm wa mudhakaratihi wa ri'ayatih wa siyanatihi wa tablighih, sabar dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu membutuhkan waktu yang panjang. Membutuhkan kesabaran dalam mencari ilmu, mengulang-ulangi ilmu, menjaganya, memperhatikannya, dan di dalam menyampaikan ilmu tersebut butuh kesabaran. Kemudian beliau mengatakan nasihat yang ketiga. Qala Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Yang ketiga, taqwallah. Nasihat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa merupakan perkara yang sangat penting dan sangat utama. Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang akan dimasukkan ke dalam surganya. Dengan takwa pula, seorang akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kemudahan, mendapatkan rizki dengan sebab takwa. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa ayat terkait dengan definisi takwa. Ada ucapan yang bagus Talq Ibnu Habib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, mendefinisikan takwa sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam risalah At-Tabukiyah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Taqwa adalah engkau an ta'mala bi ta'atillah, engkau menjalankan ketakwaan kepada Allah. An ta'mala bi ta'atillah, menjalankan ketakwaan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Tarju thawaballah, kau menjalankan ketakwaan itu, amal, ibadah. Tarju thawaballah, engkau mengharap ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak bermaksiat. meninggalkan kemaksiatan. Ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah. Itu maksiat, itu dosa, dia ditinggalkan. Takhafu inqaballah, engkau takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena gengsi, karena takut kepada manusia, namun karena takut kepada Allah. Demikian juga definisi yang lain disebutkan dari para ulama, malah lebih sama dengan itu. Misalnya sebagian mengatakan fi'lul awamir wa tarkun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh menyebutkan taqwa an taj'ala bainaka wa baina inqabilah inqayah. Anta ja'ala bainaka wa baina inqabilah inqayah. Kau jadikan antara dirimu dan azabnya Allah pemisah, benteng. Bagaimana bentuknya? Dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, beliau membawakan beberapa ayat di sini. Yang pertama dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-29, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum, Allah pasti jadikan untuk kalian furqan, pembeda, bisa membedakan antara yang benar dengan yang batil. Ya, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah memberikan kepada kalian furqan, pembeda, memberikan ilmu. Allah akan memberikan ilmu. Ini syahidnya. Yaj'al lakum furqana, dengan sebab takwa Allah akan berikan bagi seorang hamba ataupun talabatul ilm kemudahan di dalam mencari ilmu, mudah memahami, mudah menghafal, mudah mengamalkan. Nah, yaj'al lakum furqana. Apa furqan itu? Ilmu Quran, ilmu hadis. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 8. Surat Al-Hadid bukan ayat 8 ya. Ayat akhir-akhir. Surat Al-Hadid. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Apa buahnya? Takwa kepada Allah, beriman kepada rasul, yu'tikum kiflaini min rahmati, yu'tikum, dengan jazm, jawab talab. Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum, bukan yu'tikum, tapi yu'tikum, dengan jazm. Ini Allah pasti yu'tikum kiflain min rahmati, Allah pasti memberikan kiflain idi'fain, dua kali lipat ganjaran berupa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diganjar dengan dua ganjaran. Kemudian buah berikutnya, yaj'a wa yaj'al lakum nuran. Ini syahidnya. Wa yaj'al, dan Allah pasti menjadikan untuk kalian nuran, cahaya. Apa cahaya tersebut? Ilmu. Beri ilmu. Nah, syaratnya takwa dan iman. Tamshuna bihi, kalian berjalan dengan nur tersebut, cahaya itu, dengan ilmu. Syaratnya takwa dan iman. Buah berikutnya ya, wa yaghfir lakum, dan Allah pasti mengampuni dosa kalian. Nah, ayat ini jelas sehingga beliau bawakan di sini ya, nasihat yang ketiga, nasihat bertakwa kepada Allah. Buahnya apa? Seorang yang bertakwa kepada Allah, talabatul ilm, yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan ilmu, dimudahkan dalam mencari ilmu. Ayat berikutnya waqala subhanah dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian. Sana ada penjelasan yang panjang yang wadih yang sangat jelas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menjelaskan ya, di mana kesimpulan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ayat ini ya. Beliau menjelaskan bahwasanya buah takwa itu adalah Allah mengajari hambanya. Ya, seorang bertakwa kepada Allah, dari ayat ini Allah akan memberikan ilmu kepada mereka. Maka talabatul ilm, uzab maupun mutazawijin, semuanya yang mencari ilmu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat dan hadis sangat banyak perintah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, dalam sekian banyak ayat juga yang bisa itu sangat banyak ya, kalau kita sebutkan pembahasan tentang takwa dalam ayat dan hadis. Kita cukupkan apa yang ada di sini yang beliau sebutkan. Yang kelima, yang keempat, al-istimrar wal mudawamatu ala talabil ilm. Istimrar, terus menerus. Al-istimrar wal mudawamah, ya, terus menerus dan berlanjut di dalam mencari ilmu. Enggak berhenti. Terus menerus mencari ilmu. Di manapun dia berada dan kapanpun waktunya, berusaha untuk mencari ilmu, memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu. Al-istimrar wal mudawamah ala talabil ilm. Wa qad kana ahabbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adwamahu. Kata beliau rahimahullah, dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah adwamahu, amalan yang terus menerus dilakukan. Terus-menerus dilakukan. Termasuk kebiasaan Nabi SAW, sehingga beliau memiliki kebiasaan beramal, beribadah, maka beliau jaga ibadah tersebut. Maka beliau qadha. Nah, sholat wajib, sholat malam. Ketika luput, misalnya, ada tamu, maka beliau qadha pada waktu yang lain. Qabliyah zuhur, nah, misalnya, atau malam sakit dan seterusnya. Termasuk juga puasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga yataharra an siyam yaumil itsnin khamis, berusaha untuk menjaga, memperhatikan puasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau mencintai, senang. Amalan yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah yang terus-menerus dilakukan. Ya, tidak putus. Baik. Kemudian kata beliau, rahimallah Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, warubba talibin yatawakkadu zaka'an. Kadangkala ada seorang talibul ilm, orang yang mencari ilmu, yatawaqqadu zaka'an, punya kelebihan kecerdasan, cerdas melebihi teman-temannya. Masyaallah, dalam menghafal kuat, cepat dalam berucap, mengucapkan bahasa Arab, kalimat Arabiyah fasih. Yatawaqqadu zaka'an, cerdas. Warubba talibin yatawaqqadu zaka'an, cerdas, masya Allah. Walakinnahu yanqati'u an talabil ilm, namun sayang sekali ya, sayang sekali dia yang qati', terputus dari mencari ilmu. Yang dulu dia tafarrugh, meluangkan waktunya, mungkin bisa 24 jam atau lebih atau kurang dari itu. Artinya waktunya dominan untuk thalabul ilm, dia tekuni, dia pakai untuk mencari ilmu. Namun yang qati', terputus, hanya bertahan sekian bulan, sekian tahun, putus, kemudian yang syaghil bidunya, sibuk dengan urusan dunia, akhirnya terlupakan. Cerdas dia sebenarnya, mampu untuk menghafal, mencerna, memahami, namun putus dari thalabul ilm. Maka butuhkan kesabaran di sini. Ya. Di hikayatian juga demikian. Mungkin antum dengar dulu, siapa Menteri Indonesia Riset dan apa itu teknologi ya, Pak Habibie. Ya, yang muda-muda nggak tahu, mungkin sudah tua-tua, yang tua-tua tahu Pak Habibie ya. Umurnya sudah 80-an atau berapa. Setelahnya menyesal, masalah baru ketika sudah di akhir umurnya. Ternyata dunia semacam itu, cerdas. Nah, seandainya saya dulu ya, bisa meluangkan waktu dan pikiran saya, tenaga saya untuk ilmu, untuk agama, akan lebih bermanfaat. Baik. Maka sepatutnya bagi orang yang diberikan kecerdasan menempuh hal yang lebih bermanfaat. Apa itu? Agama. Bukan hanya dunia, karena agama, karena ilmu itu lebih bermanfaat bagi dia ketika dia hidup maupun ketika telah meninggal dunia. Betapa banyak ya, para ulama kita sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan 1000 lebih, nah, masih disebut dengan sebutan yang baik. Kenapa? Karena waktunya, pikirannya, ya, kecerdasannya dipakai untuk ilmu, untuk dakwah ilallah azza wajalla. Sudah meninggal dunia disebut. Mana ahli dunia? Orang yang punya harta, yang berinfak dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, mencurahkan waktunya untuk ilmu, menyampaikannya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, Imam Bukhari. Banyak, silakan dilihat kitab-kitab para ulama tentang ilmu yang disyaratkan. Nah, walakinnahu yanqati'u an talabil ilm, namun dia terputus dari mencari ilmu, putus. Au yas'amu, atau bosan. Ah, masa ini belajar ini terus, bosan dia. Enggak sabar. Enggak istimrar. Fala yuflihu fihi, sehingga dia tidak beruntung dalam hal ini. Semestinya kecerdasan yang dia miliki, ya, rezeki yang Allah berikan berupa kemampuan untuk memahami, tidak dimanfaatkan. Fala yuflihu fi, maka dia tidak beruntung. Nah, penyesalan di kemudian hari. Qala wa Abu Hurairah radhiyallahu an. Oleh karena itu barakallahu fiikum, ya, yang masih muda, uzab, syabab, semangat dalam mencari ilmu, meluangkan waktunya untuk ilmu, istimrar, mudawamah, kalau sudah mendapatkan ilmu, ya, semangat memurojaahnya, menjaganya, menyampaikannya, insyaallah keberkahan di situ. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya. Siapa itu? Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubarakan. Allah menjadikan diriku mubarak, penuh dengan berkah di manapun aku berada, yaitu dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu. Taib. Demikian juga al-aba wal-ummahat, para bapak, ibu, menyemangati anak-anaknya. Ya. Menyemangati anak-anak untuk mencari ilmu, semangat mencari ilmu, semangati diberi contoh yang baik, bukan sekedar menyemangati, juga memberikan contoh kepada anak-anaknya, putra-putranya. Ya. Karena cukup mantu-mantu yang sudah terjun ke dunia, cukup sibukkan putra-putri kita untuk belajar agama. Kita butuh para dai yang banyak. Nah, dalam semua jenjang butuh. Dalam lingkup kita saja salafiyin membutuhkan para dai yang banyak, belum lagi di di luar kita salafiyin, lebih banyak lagi membutuhkan ya ilmu, membutuhkan dakwah. Baik. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, mengatakan, laqad kuntu imra'an miskinan, sungguh aku adalah imra'an miskinan, lelaki yang miskin. Dan memang demikian, kebanyakan yang sabar, yang istimra' adalah orang-orang miskin. Kenapa? Mau sibuk dengan dunia, enggak punya dunia. Beda dengan orang kaya, punya uang, punya kendaraan, punya ini itu, dia sibuk dengan itu. Ya, punya tanah, punya usaha, sibuk. Sungguh aku adalah imra'an miskinan, lelaki yang miskin. Alzama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam, aku alzama senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masuk Islam. Termasuk akhir-akhir dari sahabat yang masuk Islam, sekitar 8 tahun setelah Nabi hijrah. Baik. Aku alzama senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun berarti? 8, 9, 10, kurang lebih 3 tahun sama Nabi. Ala mil'i batni, ya, di atas apa istilahnya? Perutku yang kosong. Sabar. Menemani Rasul SAW dalam ibadatnya, dalam keadaan perutnya kosong. Fasara Abu Hurairah hafidhus sahabati radhiyallahu anhum, sehingga Abu Hurairah jadi hafidh, ya, sahabat yang banyak menghafal hadis, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya di antaranya beliau senantiasa mencari ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ini, ya, apa? Abu Hurairah anhu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, didoakan oleh Nabi. Baik. Berikutnya, yang ketiga adalah senantiasa menjaga ilmu tersebut. Dijaga. Dimuraja'ah. Dari sini juga kita mengerti bahwasanya di antara kunci keberhasilan thalabul ilm, thalabatul ilm dalam mencari ilmu adalah menjauhi dunia. Menjauhi dunia, menjauhi kesibukan dunia, ya. Fokus dalam mencari ilmu. Dan di antara sebab yang lain kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, termasuk atau paling banyak dalam meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis pada umat ini, karena beliau di situ tinggal di pusatnya ilmu di Madinah. Di Madinah pada posisi, pada tempat pusat, kian orang datang ke sana. Nah, bedanya dengan sahabat yang lain, ya, yang tidak tinggal di situ. Misalnya di Basra ataupun di tempat yang lainnya. Baik. Tempat yang strategis sehingga ilmunya terjaga. Dia bisa menyampaikan, dia punya ilmu banyak, punya riwayat hadis mana, ada yang mendengar, ada yang mengambil. Nah. Ada yang mendengar, mengambil. Beda kalau seorang tinggal di tempat yang terpencil jauh, dia punya ilmu sebenarnya. Atau misalnya dia tinggal di tempat yang strategis tadi, malas menyampaikan ilmu, punya ilmu, malas, atau cukuplah 1-2 saja misalnya. Nah, tinggalnya tempatnya strategis, namun dia enggan untuk menyampaikan ilmunya. Atau dia tinggal di tempat yang sepi, jarang atau jauh dari kaum muslimin, sehingga datang sedikit. Nah, itu juga berpengaruh, walaupun punya ilmu banyak. Tayyib. Di antara sebabnya, kenapa beliau demikian, riwayatnya paling banyak sampaikan kepada umat. Kemudian beliau mengatakan, wa Sufyanu ibnu Uyainata, berikutnya tadi Abu Hurairah, laz alzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kuntu imran miskinan alzamu Rasulullah. Berikutnya, wa Sufyan ibnu Uyainah. Yang kedua, lazama Amr ibnu Dinar nahwa 20 sanatan. Sufyan ibnu Uyainah mulazama menemani belajar bermajlis dengan Amr ibn Dinar. Mulazama bukan semata-mata sambilan, namun mulazama. Dia bukan kerja kemudian sambilan, mulazama. Dia mencari ilmu di situ. Nahwa 20 sana, berapa tahun? 20 tahun. Subhanallah, 20 tahun. Program kalau dihitung berapa tahun? Program tadi 4-5 tahun. Ya. Baik. 20 tahun belajar. Apa buahnya apa? Fasara asbatan nasi fihi, sehingga Sufyan ibn Uyainah menjadi asbatan nasi, orang yang paling kokoh, ya. Orang yang paling kokoh fihi tentang Amr ibn riwayat. Kalau ingin melihat riwayat, lihat mana, lihat siapa yang paling kuat dari Amr ibn Dinar, riwayatnya Sufyan ibn Uyainah. Kalau jadi misalnya ada perselisihan riwayat, nah, Sufyan dengan yang lainnya, ya, dari sini ini termasuk murajih, penguat. Ya. Berapa tahun dia belajar di sisi Amr ibn Dinar, mulazama di situ 20 tahun. Berikutnya yang ketiga, kata beliau, wa Muhammadu ibnu Ja'far Gundar. Muhammad ibnu Ja'far lazama syu'bata 20 sanatan, mulazama di sisi syu'bah sama 20 tahun. Fasara kitabuhu huwal hakamu bisa, huwal hakamu juga bisa. Wasara kitabuhu huwal hakama fi hadithi syu'bata, sehingga kitab Muhammad ibn Ja'far, kitab beliau itu menjadi hakam, sebagai penentu, sebagai hakim. Kalau ada perbedaan, ini menjadi hakimnya dalam hadis syu'bah, riwayat syu'bah, subhanallah, dan lain sebagainya. Wa yakunu dhalika, ya, istimrar, mudawamah, talabul ilm, kata beliau rahimahullah, wa yakunu dhalika bersamaan dengan istimrar, terus-menerus dan, ya, mencari ilmu, disertai dengan mahabbatil ilm, senang dengan ilmu. Harus senang. Senang dengan ilmu, warghbati fi, senang mencintai ilmu. Dalam kalbunya, lisannya, demikian pula perbuatannya. Ketika ada majelis, dia berusaha untuk datang menulis, bukan ngaji ping, ngaji nguping, ditulis, senang dengan ilmu, faedah yang berharga. Nah, sampai diucapkan sebagian salaf, kalimatu haqqin min akhika khairun min malin yu'tika, fa innal kalimah tahdika wal mal yudghika. Kalimatu haqqin, kalimat yang benar, ilmu, ya, ilmu yang datang dari saudaramu itu lebih baik daripada harta yang dia berikan kepadamu. Karena kalimat ilmu, ilmu tersebut akan membimbingmu, mengarahkanmu. Sementara harta itu akan membuat dirimu melampaui batas. Punya harta, ya kan, merasa punya. Apa dia itu? Tidak punya apa-apa, sombong jadinya, ya. Ketika seorang diberi harta namun tidak diberi ilmu, ilmu akan membimbing dia bagaimana dia berucap, kapan diam, apa yang harus dia lakukan. Fa innal kalimah tahdik. Baik, kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan bait syair di sini yang menunjukkan pentingnya kita mencintai ilmu dan menyenangi ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, qala wa Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah yaqulu fi hadis. Syu'bah ibn al-Hajjaj mengatakan tentang hadis, law sahhali, seandainya hadis itu sahih, ya, dia mendapatkan, menelusuri, nyata mendapatkan hadis yang sahih, law sahhali lakana ahabba ilayya min ahli wa mali wa waladi wa nasi ajmain. Seandainya hadis itu sahih, ya, dapat hadis yang sahih, sungguh itu lebih aku cintai daripada keluargaku. Ya, kita paham dulu bagaimana dulu para ulama. Ya, beda dengan sekarang, sudah ada kutub mudawwamah, mudawwana, ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah dipilah-pilah. Dulu harus meliti jalur-jalurnya, ini siapa fulan fulan fulan fulan, ini fiqah atau enggak, kadzab atau apa. Ketika para ulama ahli ilmu mendapatkan, nyata dapat riwayat hadis dari sekor-sekor nyambung semuanya, dapat hadis yang sahih, alhamdulillah bersyukur, berarti dapat ilmu, ya, sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dapat petunjuk, dapat ilmu, dapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika dapat maudhu, dapat dhaif. Ya. Berarti itu kalau maudhu bukan dari Nabi SAW, dibuat-buat. Sehingga Syu'bah mengatakan, seandainya sahih bagiku, nyata mendapatnya hadis yang sahih, sungguh itu lebih aku cintai daripada keluargaku. Lebih aku cintai daripada siapa? Istriku. Ya. Wa mali dan hartaku, wa waladi dan putraku. Kenapa? Karena itu petunjuk dari Nabi SAW, pegangan nur cahaya. Wan nasi dan manusia, lebih aku cintai daripada keluargaku, hartaku, anakku, bahkan manusia semuanya. Kenapa? Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk dapat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Wa takunu aidan ba'idan 'anil masyagil. Ya. Dan sini pakai tak Allah alam sebenarnya mungkinnya. Yakni watakun, watakunu aidan dan engkau, yakni hendaknya engkau. Nah, jauh dari masyakil, dari muskilah, menjauh dari berbagai muskilah permasalahan. Kalau banyak masalah repot, tak bisa konsentrasi. Wasyawagili dan jauh dari kesibukan-kesibukan. Nah, oleh karena itu orang yang enggak punya biasanya lebih berhasil daripada yang punya. Wasyawagili allati tushghiluka an talabil ilm. Jauh dari permasalahan-permasalahan, muskilah-muskilah dan kesibukan-kesibukan yang menyibukkan dirimu dari talabul ilm. Nah, oh, sekarang banyak sekali. Ya, semakin lama semakin banyak masyakil dan syawagil. Masyakilnya semakin banyak, permasalahan semakin banyak, syawagilnya juga semakin banyak. Kalau dulu gak ada HP, sekarang semakin maju. Nah, kalau dulu mungkin yang punya HP hanya 1-2 orang, orang kaya, sekarang hampir tiap orang bisa punya HP, punya Android. Syawagil. Nah, syawagil menyibukkan. Belum lagi syawagil dunia yang lainnya, kesibukan-kesibukan dunia yang lainnya, urusan ini, utang piutang ini dan itu, macam-macam. Baik. Hadza wa inni ansahuka ayyat talibu. Ini dan aku nasihatkan kepadamu wahai penuntut ilmu. Kata beliau, bil ihtimami bi kutubi ulama'inal mutaqaddimin, untuk ihtimam, perhatian serius terhadap kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Perhatian terhadap kitab-kitab mereka. Kalimatnya ringkas, padat, namun penuh dengan makna. Mithlu, seperti Atau mithl juga bisa. Mithlu al-ummahati, ini ada titik dua, mithlu. Kalau didhofakan, mithlu al-ummahati as-sitti. Ummahat sitt. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa musnadi Ahmad, Musnad Ahmad, wa ghairiha min kutubi ulama'ina rahimahumullah, dan lain sebagainya dari kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Walaysa ma'nahu, bukan berarti alla tastafida min kutubi ahli sunnati al-mutaakhirin, bukan berarti ya engkau tidak mengambil faedah dari kitab-kitab ahlu sunnah yang mutaakhirin di zaman kita atau sebelumnya. Kita ambil dari para ulama mutaqaddimin, demikian pula ahlu sunnah al-mutaakhirin. Artinya di sini adanya ihtimam, perhatian, keseriusan. Kemudian beliau memberikan nasihat berikutnya untuk takhasus. Namun takhasus ini setelah meraih ilmu-ilmu yang lainnya, juga mendorong kita semuanya untuk menambah ilmu tiap hari. Tiap hari dilihat berapa ilmu yang dia dapatkan. Dan seterusnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza walhamdulillah.